بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masuk kepada bab berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala babun fi salati ahli al-a'dhar. Bab mengenai salatnya orang yang memiliki uzur. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang yang memiliki uzur? Beliau terangkan, ahlul a'dhari hum al-mardha wal-musafirun wal-khaifun. Yang dimaksud dengan orang yang memiliki uzur, yaitu orang-orang yang sakit, orang-orang yang safar, dan orang-orang yang tertimpa rasa takut. Alladzina لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور. Yang mana mereka tidak memungkinkan untuk menunaikan salat di atas tata cara sebagaimana yang dikerjakan oleh orang yang tidak memiliki uzur. Faqad khaffafa asy-syari'u 'anhum, maka sungguh pembuat syariat yaitu Allah Ta'ala memberi keringanan kepada mereka, itu kepada ahlul adzar tadi. Wa talaba minhum an yusallu hasaba istita'atihim, dan juga Allah meminta dari mereka untuk mereka mengerjakan salat sesuai kemampuan mereka. Wa hadza min yusri hadhihi syari'ati wa samahatiha. Dan ini termasuk dari kemudahan yang terdapat pada syariat Islam ini, dan juga termasuk bentuk kelapangan, ya, bentuk toleransi yang terdapat di dalam syariat ini. Faqad ja'at bi raf'il haraji, maka sungguh syariat Islam ini datang dengan membawa ajaran untuk mengangkat kesulitan, mengangkat rasa berat. Qala Allah Ta'ala wa ma ja'ala 'alaykum fid dini min harajin, dan tidaklah Allah menjadikan atas kalian di dalam agama ini dari satu kesusahan pun. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah menginginkan pada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan pada kalian kesusahan. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai kesanggupannya. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Itu dalil-dalil dari dari ayat yang menunjukkan bahwa syariat Islam ini datang dengan kemudahan. Waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang dalil dari hadis, beliau bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Maka apabila aku memerintahkan kalian dengan sebuah perintah, kerjakanlah ya dari perintah tersebut mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Ila ghairi dhalika minan nusus allati tubayyinu fadl Allah 'ala 'ibadihi wa taysirahu fi tashri'ihi. Dan yang selain itu daripada nas-nas ya dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang karunia Allah Ta'ala atas hamba-hambanya, yang menjelaskan tentang kemudahan dari Allah di dalam syariatnya. Wa min dzalik, dan di antara kemudahan syariat tersebut, ma nahnu bisadadil hadithi anhu, apa yang sekarang kita fokuskan pembicaraan tentangnya, perkara yang kita sekarang sedang memfokuskan pembicaraan tentangnya, wa huwa kayfa yusalli man qama bihi 'udrun min maradin aw safarin aw khaufin, yaitu mengenai bagaimana cara salat orang yang terkena udzur atau terdapat padanya udzur berupa sakit atau safar atau rasa takut. Nah, artinya pembicaraan mengenai salat ahlul a'dzar ini menunjukkan ya tentang bagaimana karunia Allah terhadap hamba-hambanya dan bagaimana Allah memberikan kemudahan di dalam syariatnya. Awalan, yang pertama mengenai salatul mariyad, salatnya orang yang sakit. Inna salata la tutraku abadan, sesungguhnya salat itu tidak boleh ditinggalkan selama-lamanya. Falmariyadu yalzamuhu an yu'addiya salata qa'ima, maka seorang yang sakit wajib baginya untuk menunaikan salat sambil berdiri. Artinya orang walaupun sakit jika masih mampu berdiri ya bisa berdiri, tidak ada rasa berat ketika berdiri, maka wajib bagi dia untuk tetap menunaikan salat sambil berdiri. Ya, selanjutnya kata Syekh Hafizahullah, wa in ihtaja ila al-i'timadi ala 'asa wa nahwihi fi qiyamihi. Meskipun dia membutuhkan kepada bertumpu kepada sebuah tongkat atau yang semisalnya ketika berdiri, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa dengan yang demikian itu. Ya. Jadi selama masih mampu berdiri dan tidak ada madorot ketika dia berdiri, tidak ada rasa berat ketika dia berdiri, ya dia mampu berdiri tetapi harus bertumpu dengan tongkat misalkan, boleh, silakan. Li'anna ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib, karena sesungguhnya sesuatu kewajiban yang tidaklah sempurna kecuali dengannya, maka perkara tersebut pun hukumnya wajib. Sebuah perkara yang perkara wajib itu tidaklah sempurna kecuali dengannya, maka perkara tersebut pun hukumnya wajib. Contohnya dalam kasus kita ini, seorang sakit. Dia tidaklah mampu berdiri kecuali dengan tongkat. Sementara berdiri di dalam sholat hukumnya wajib. Maka bagi dia berarti apa? Wajib pula sholat mengenakan tongkat tadi agar dia bisa menunaikan yang wajib berupa sholat sambil berdiri. Nah, jadi ini perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Orang yang sakit, selama dia masih mampu berdiri, ya meskipun harus bertumpu pada tongkat atau yang semisalnya, dia mampu berdiri, tidak ada masyakoh, artinya bisa dia mampu dan tidak ada rasa berat ketika itu, karena dia sudah meminta bantuan dengan tongkat tadi, dan juga tidak membahayakan, ya, tidak ada mudarat untuk tubuhnya, maka berarti bagi dia wajib sholat sambil berdiri. Baik, baru berikutnya fa illam yastati' al-maridu al-qiyama fi shalah, maka jika seorang yang sakit tadi tidak lagi mampu berdiri di dalam salat, bi an ajaza anhu, di mana dia sama sekali memang tidak mampu berdiri, au syaqqa alaihi, atau berat atasnya, susah atasnya. Artinya kalau dia harus berdiri, dia mengalami masyaqqah, rasa berat, rasa susah, kepayahan. Au khifa min qiyamihi ziyadatu maradin, atau dikhawatirkan dengan dia berdiri akan bertambah sakitnya. Au ta'akhuri bur'in, atau dengan dia berdiri dikhawatirkan akan apa? Tertunda sembuh penyakitnya. Jika ada hal-hal ini fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut, wal halatu ma dzukira, dalam kondisi sebagaimana yang disebutkan tadi, yusalli qa'ida, dia salat sambil duduk. Itu ya. Jadi jika seorang memang apa? Sama sekali enggak mampu berdiri, atau dia bisa berdiri tetapi tertimpa masyaqqah, kepayahan yang sangat, atau dia sebenarnya mampu berdiri tetapi dengan berdiri dikhawatirkan akan bertambah penyakitnya, atau sebenarnya dia mampu berdiri tetapi dengan berdiri dikhawatirkan akan apa? Tertunda kesembuhannya. Maka pada kondisi-kondisi yang tadi disebutkan, yusalli qa'idan, dia salat sambil duduk. Sehingga la yushtaratu li ibahatil qu'udi fi sholati ta'adzurul qiyam, sehingga tidak dipersyaratkan untuk bolehnya salat sambil duduk, yaitu betul-betul tidak mampu berdiri. Ini tidak syarat, tidak dipersyaratkan yang demikian. Artinya apa? Artinya kadang seorang sebenarnya mampu masih berdiri, masih mampu berdiri. Tetapi apa? Dengan dia berdiri tertimpa masyaqqah, tertimpa kepayahan yang sangat, atau tadi terkhawatirkan pada dirinya akan bertambah parah penyakitnya, atau akan tertunda kesembuhannya, maka pada kondisi itu apa? Dia sholat sambil duduk meskipun sebenarnya masih mampu apa? Berdiri. Tetapi sebaliknya juga perlu kita perhatikan, wala yakfi lidzalika adna masyaqqatin, di sisi lain tidak cukup untuk kebolehan sholat sambil duduk itu adna masyaqqah, sebuah rasa berat yang ringan. Adna masyaqqah, ada memang rasa berat tetapi ringan, kecil. Seorang sakit kalau sholat harus sambil berdiri, dia tertimpa masyaqqah, tetapi di sini dikatakan adna masyaqqah, rasa susah, rasa berat, rasa payah yang sifatnya kecil, ringan. Jadi pada kondisi itu la yakfi, tidak cukup untuk dia alasan sholat sambil duduk. Begitu. Jadi pertengahan. Kita pertengahan di sini. Kalau memang rasa masyaqahnya itu kecil, sedikit, ringan, ya dia sholat sambil berdiri. Tetap sholat sambil berdiri meskipun tadi menggunakan alat bantu semisal tongkat tadi. Jadi fahami? Tetapi jika dengan berdiri itu masyaqahnya itu berat, betul-betul berat, kepayahan sekali, atau tadi ya akan menimbulkan bertambah parahnya penyakit, atau tadi apa, menyebabkan tertunda sembuhnya, ketika itu boleh sambil duduk. Nah, maka dikatakan tadi tidak cukup dalam masalah itu, yaitu kebolehan sholat sambil duduk, karena masyaqah yang ringan atau kecil, bal al-mu'tabaru al-masyaqatu zahirah, bahkan yang teranggap adalah ketika ada rasa berat yang nampak, ya, kepayahan yang nampak. Waqad ajma'a al-ulama 'ala anna man 'ajaza 'anil qiyami fil fariidati sallaha qa'ida, dan sungguh para ulama bersepakat, berijma' atas bahwasanya barang siapa tidak mampu berdiri di dalam salat fardu, maka dia mengerjakan salat fardu sambil duduk. Ini ijma' ulama. Jadi kalau memang enggak mampu berdiri, ya, dia salat sambil duduk. Wala i'adata 'alaihi, dan tidak perlu dia mengulang. Artinya saat dia sembuh tidak perlu dia mengulang salat yang dahulu dia kerjakan sambil duduk itu. Wala yanqusu thawabuhu, dan tidak berkurang pula pahalanya. Nah, jadi orang yang salat sambil duduk karena memang ada uzur, tidak berkurang pahalanya. Tidak ada berkurang pahalanya, tetap dihitung sempurna. Kenapa? Karena dia sholat sambil duduknya karena uzur, memang tidak mampu berdiri, atau uzur-uzur yang tadi disebutkan di atas. Taib. Watakunu hayatu ku'udi watakunu hayatu ku'udihi hasaba ma yashulu alaihi, dan tata cara duduknya sesuai apa yang mudah baginya. Jadi kan disebutkan enggak mampu berdiri sambil duduk. Lah terus cara duduknya seperti apa? Dengan apa? Maka jawabannya apa? Sesuai apa yang mudah baginya. Mau duduk di kursi silahkan, duduk di lantai silahkan. Duduk di lantainya ya, sambil bersila silahkan, sambil iftirash silahkan. Ya, sesuai apa yang mudah atasnya. Li'anna syari'a lam yatlub minhu qa'datan khassatan. Karena bahwasanya pembuat syariat yaitu Allah Ta'ala tidak meminta darinya tata cara duduk khusus. Ya kan? Artinya tidak diperintahkan dalam hadis kalau tidak mampu berdiri salat sambil duduk dengan tata cara demikian dan demikian. Itu tidak. Ya kan? Tidak diminta dari orang yang sakit tadi untuk duduk dengan tata cara duduk yang khusus. Sehingga fa kaifa qa'ada jaza. Maka seperti apapun seorang itu duduk boleh bagi dia. Boleh bagi dia apa yang mudah bagi dia. Nah. Fa illam yastati' al-maridu as-salata qa'ida, maka jika seorang yang sakit tadi tidak mampu untuk salat sambil duduk, bi an syaqqa alaihi al-julusu masyaqqatan zahiratan, yaitu dengan bahwasanya berat atasnya untuk duduk dengan rasa berat yang jelas, ya kan, kepayahan yang jelas. Jadi untuk salat sambil duduk saja dia tertimpa kepayahan yang jelas, yang nampak. Aw ajaza anhu, atau memang sama sekali tidak mampu dia duduk. Ya. Jadi barang siapa yang tertimpa masyakkah ketika duduk, atau bahkan memang dia sama sekali tidak mampu duduk, fa innahu yusalli ala janbihi, maka sesungguhnya dia salat sambil berbaling miring. Wa yakunu wajhuhu ila al-qiblah, dan wajahnya menghadap ke kiblat. Wal afdalu ay yakuna ala janbihi al-aymani, dan yang lebih utama dia miring di sisi kanan tubuhnya. Nah, jadi ketika tidak mampu sholat sambil duduk, dia sholat sambil berbaring miring, dengan miring ke arah kanan. Sehingga kalau di tempat kita, di negeri kita, ya dengan seorang kepalanya di utara, kakinya di selatan, dia miring ke kanan. Ya kan? Itu yang afdal demikian. Fa illam yakun indahu man yuwajjihuhu ila al-qiblah. Tetapi jika tidak ada orang di sisinya yang bisa mengarahkan dirinya ke kiblat. Artinya untuk posisi seperti yang tadi kita sebutkan, tidak ada orang di sekitarnya yang bisa mengarahkannya, enggak ada orang di situ. Dia sakit dan sendirian. Wa lam yastati' at-tawajjuha ilaiha bi nafsihi, dan dia tidak mampu mengarahkan diri ke kiblat binafsihi, sendiri, ya, melakukannya dengan sendiri, dia tidak mampu. Maka sholla ala hasabi halihi, dia kerjakan sholat sesuai kondisinya, yaitu ila ayyi jihatin tashulu alaihi, ya, ke arah manapun yang mudah bagi dia. Jadi kalau memang ketika berbaring tadi tidak ada orang yang ada di sampingnya yang bisa mengarahkannya ke arah kiblat, dan dia sendiri pun kalau melakukannya sendiri, mengubah posisi tubuhnya sendiri, dia tidak mampu, maka bukan tidak sholat jawabannya. Bukan. Tetap sholat ke arah manapun yang dia mampu. Meskipun keselain arah kiblat. فَإِنَّمْ يَقْدِرْ أَلْمَرِضُ أَنْ يُسَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ, dan jika seorang yang sakit tidak mampu untuk sholat miring, dia tidak mampu sholat sambil miring, ta'ayyana alaihi an yusalliya ala dhahrihi, maka yang wajib atasnya adalah sholat dengan berbaring terlentang. Wa takunu rijlahu ila al-qiblati ma'al imkan, dan kedua kakinya mengarah ke kiblat jika dia mampu. Jadi kalau tidak mampu sholat sambil berbaring miring, Berarti sholatnya bagaimana? Yaitu berbaring terlentang. Itu dia berbaring terlentang dengan kedua kaki mengarah ke kiblat. Kalau di tempat kita, di negeri kita, ya kepala di timur, kaki di barat. Seorang berbaring terlentang. Berbaring di atas punggungnya. Itu jika tidak mampu sholat sambil berbaring miring. Nah, itu rinciannya. Wa idza shallal maridu qa'ida, dan apabila seorang yang sakit itu sholat sambil duduk, ya sholat sambil duduk ya. Wa la yastati'u sujuda 'alal ardi, dan dia tidak mampu untuk sujud di atas tanah. Artinya tidak mampu sujud di lantai. Dia sholat sambil duduk. Nah, untuk sujud di lantai dia enggak mampu. Au shalla 'ala janbihi aw 'ala dhahrihi kama sabaqa. Atau dia sholat sambil berbaring miring atau berbaring terlentang tadi sebagaimana telah lalu. Maka fa innahu yumi'u bi ra'sihi bir ruku'i was sujud. Maka sesungguhnya dia berisyarat dengan kepalanya untuk rukuk dan sujudnya. Ya, jadi kalau orang sholat sambil duduk enggak mampu sujud. Atau sholat, orang sholat sambil berbaring, baik berbaring miring ataupun berbaring terlentang. Sujudnya bagaimana? Sujudnya dengan isyarat kepala. Ditundukkan kepalanya. Wa yaj'alu al-ima'a lis-sujudi akhfadha min al-ima'i lir-ruku'. Dia jadikan isyarat untuk sujudnya lebih rendah daripada isyarat untuk rukuknya. Ya, bisa difahami? Demikian. Jadi, dengan menundukkan kepala. Jadikan untuk sujud lebih rendah daripada untuk rukuknya. Wa idza shalla al-maridu jalisa wa huwa yastati'u as-sujuda 'ala al-ardi wajaba 'alayhi dhalika wa la yakfihi al-ima'u. Sementara apabila seorang yang sakit itu salat sambil duduk, ya, dia berdiri enggak mampu sehingga dia salat sambil duduk, perhatikan. Tetapi wahwa yastati'u sujuda 'alal ardi, tetapi dia mampu untuk sujud di atas tanah. Dia mampu sujud di lantai. Ya, kalau untuk berdiri tidak mampu sehingga salatnya sambil duduk. Tapi kalau untuk sujud dia mampu. Maka wajib 'alaihi dzalik, wajib atasnya sujud di atas lantai. Wa la yakfihi al-ima'u, dan tidak cukup bagi dia berisyarat kepala. Nah, jadi walaupun sholat sambil duduk, tetapi masih mampu untuk sujud di lantai, dia wajib sujud di lantai. Tidak cukup dia berisyarat kepala. Ya, bisa difahami ini ya. Tayyib. والدليل على جواز صلاة المريض على هذه الكيفية المفصلة, dan dalil atas bolehnya mengerjakan salat, dan dalil atas bolehnya seorang yang sakit mengerjakan salat menurut tata cara yang tersebutkan secara rinci tadi, dalilnya ma akhrajahu al-Bukhari wa ahlus sunan, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan para Ahlus Sunan, min hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qal, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, atau qal, sahabat Imran ibn Husain berkata, kanat bi bawasir fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku tertimpa sakit ambeien, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa shalli qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah kamu sambil berdiri. Maka jika kamu tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Maka jika kamu tidak mampu, salatlah ya, fa 'ala janbika. Fa'ilam tastati' fa'ala janbika. Jika kamu tidak mampu salat sambil duduk, fa'ala janbika. Maka salat sambil berbaring miring. Sambil berbaring miring. Zada an-Nasa'i, Imam Nasa'i menambahkan lafaz, fa'ilam tastati' fa mustalqiyan. Maka jika kamu tidak mampu juga salat sambil miring, famustalqiyan, salat sambil berbaring terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani atas satu jiwa pun kecuali sesuai kesanggupannya. Baik. Ini mengenai apa? Tata cara salat, ya, rincian tata cara salat bagi orang yang tertimpa sakit. Jadi perhatikan di sini, seorang yang sakit, walaupun betul dia sakit, selama dia masih mampu berdiri, ya kan? Tidak berbahaya bagi dia berdiri, tidak menambah parah sakitnya, dan rasa berat yang dia rasakan hanya ringan saja, maka dia wajib sholat tetap sambil berdiri, meskipun harus mengambil alat bantu berupa tongkat atau yang semisalnya. Jadi pahamin ya. Baik. Bahkan perhatikan, bahkan seorang misalkan untuk rukuk dan sujud tidak mampu, tetapi dia mampu berdiri. Ya kan? Seorang ya mampu berdiri, tidak mampu rukuk dan sujud. Maka kita katakan apa? Sholat tetap sambil berdiri, baru nanti rukuk dan sujudnya dengan isyarat. Jadi perkara berdiri ini, selama dia masih mampu sholat sambil berdiri, tidak membahayakannya, tidak menambah parah penyakitnya, tidak ada rasa masyakah ketika berdiri kecuali hanya ringan saja, maka wajib sholat sambil berdiri. Baru jika tidak mungkin sambil berdiri, di mana memang dia sama sekali tidak mampu berdiri, atau mampu berdiri tetapi akan tertimpa masyakoh yang berat, yang susah, betul-betul berat, atau akan menambah parah penyakitnya, atau menunda sembuhnya, baru ketika itu dia sholat sambil duduk. Pun demikian, jika sholat sambil duduk pun dia tidak mampu, di mana memang sama sekali dia tidak mampu duduk, atau dia mampu duduk tetapi apa, akan datang bagi dia rasa masyakoh, ya, rasa berat yang betul-betul berat, berarti apa, ketika itu dia sholat sambil berbaring, berbaring miring pada sisi tubuhnya yang kanan menghadap ke arah kiblat. Jika tidak mampu sholat berbaring miring di atas sisi tubuh yang kanan, maka dia berbaring terlentang dengan menghadapkan kakinya ke arah kiblat. Jika tidak ada orang yang bisa mengarahkan tubuhnya untuk seperti itu, maka berarti apa? Dia tetap sholat kemanapun dia menghadap, meskipun ke selain arah kiblat. Ya, demikian. Mengenai rincian tata cara sholat orang yang sakit tadi. Nah, kemudian nanti bagi orang yang memang tidak mampu rukuk dan sujud, ya tidak mampu sujud di lantai, maka rukuk dan sujudnya itu dengan isyarat kepala, dengan menjadikan untuk sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kelanjutannya kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita. Nah, bisa menjadi bekal ilmu nafi' bagi kita semuanya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.